إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sangat amat banyak karena karunia kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita khusus pada hari ini saja tidak terhitung jumlahnya. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ketika Allah Jalla wa ala memudahkan untuk kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam melaksanakan syiar kaum muslimin, menjadikan syuhada saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini pada diri-diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam ayatnya yang mulia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian mencoba untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan karunia-karunia dariku dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Demikian banyak karunia dan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dimudahkan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, la bihaulina wala biquwwatina walakin bihaulillahi wa quwwatih, dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan inayah pertolongan darinya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit pun campur tangan sisi dari kita, apakah kita rajin ataukah kita semangat untuk mendapati hari-hari Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Itu semua hanyalah perantara, hakikatnya adalah inayah pertolongan besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin ibadallah, di antara karunia pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bilangan Ramadan yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 29 Ramadan akhirnya, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bisa mengikmalkan, menyempurnakan bilangan-bilangan Ramadan yang setelah itu yang dituntut adalah at-takbir. Makna dari at-takbir adalah banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyadari serta meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, adalah zat yang maha memberi kenikmatan kepada kita tanpa ada campur tangan sedikit pun dari seorang hambanya. Begitu pula karunia yang ketiga yang mungkin bisa kita sadari pada hari ini saja, Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan antara dua hari raya besar, Idul Fitr dan Idul Jum'ah, Idul Usbu', yaitu pada hari Jumat yang mulia ini. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Idul Muslimina fil Usbu' yaumul Jum'ah telah disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah fil Musnad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jum'ah. Hari Jumat adalah hari terbaik di mana matahari terbit dari ufuknya. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat tersebut telah diciptakan Nabiullah Adam, hari yang mulia. Fihi udkhila fiha atau udkhila al-jannah, Nabiullah Adam dimasukkan ke dalam syurga pada hari Jumat pula. Wa fihi ukhrija minha, pada hari Jumat pula Nabiullah Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-jannah menuju muka bumi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan ketergelinciran beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syubuhat dan waswas dari syaitan, yang akhirnya beliau diturunkan pada hari Jumat pula. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan kelak hari kiamat tidak akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kecuali pada hari Jumat. Hari yang mulia, ma'asyiral muslimin ibadallah, berkumpul dengan Idul Fitr, Idul Muslimin, yang kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karunia yang tidak lupa pula bisa kita sebutkan pada hari yang mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dengan izin yang syar'i untuk seluruh muslimin berbahagia dimanapun mereka berada. Di seluruh penjuru dunia mereka dipersilahkan untuk berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Azza wa Jal kepada Nabiullah Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyempurnakan bilangan Ramadan. Wa bi rahmatihi, dan hanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengerjakan sekian amalan-amalan ketaatan. Al-qiyamu fi layali Ramadan wasiyamu fi nahari Ramadan, semua adalah bentuk rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, dengan dua keadaan tersebut hendaknya seorang muslim banyak-banyak bergembira karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih dia sebagai orang yang akan biidznillahi taala masuk ke dalam rahmat Allah jalla wa ala kelak yaumil akhir. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, ini yang bisa kita sebutkan sebagai al-muqaddimah agar kita menyadari bagaimana banyaknya karunia dan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri kita, khusus pada hari ini saja. Maka ayat yang pertama tadi ternukil, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, harus kita dalami benar-benar, harus kita telaah dan tadabburi. Kalau kita menghitung, mencoba untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimina ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di antara akidah yang dimiliki oleh ahlu sunnati wal jamaah, yang mereka mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan perantara para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang merupakan murid langsung dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga akidah ini adalah akidah yang benar-benar dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada campuran sedikit pun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyu langsung diturunkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, diteruskan lagi kepada para sahabat dan sampai ke zaman kita, zaman ahlu sunnati wal jamaah, adalah as-sam'u wa ta'ah liwulatil amr, mendengar dan taat kepada para pemerintah, penguasa kaum muslimin. Ma'asyiral muslimina ibadallah, yang menjadi dasar dari akidah ahlu sunnah wal jamaah yang satu ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada ulil amr di antara kalian. Pada ayat yang mulia ini kita bisa memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul, artinya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang mutlak, harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Harus kita mengangkat kepala kita kepada firman Allah dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menoleh ke kanan, tidak boleh kita menoleh ke kiri, apalagi tunduk untuk tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sementara ketaatan yang ketiga yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulul amr di tengah-tengah kalian atau di antara kalian, sebagaimana yang dijelaskan oleh para a'immah al-mufassirin, al-imam al-Qurtubi, wal-imam al-Tabari, wal-imam Ibn Kathir, dan selain mereka rahimahumullahu jami'an, bahwasanya maksud dari ulul amr pada ayat di sini adalah al-ulama wal-umara, para ulama dan para pemerintah yang sah. Maka para ulama adalah orang-orang yang harus kita taati nasihatnya, yang harus kita dengarkan wejangannya, karena mereka adalah bukan orang-orang yang biasa, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khulafa, sebagai wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Betapa banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kemuliaan mereka para ulama, di antaranya adalah firman Allah Jalla Jalaluh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia adalah para ulama, karena mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pedih azabnya, karena mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin memasukkan mereka ke dalam annar, karena mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mudah membolak-balikkan hati mereka dari mukmin menjadi kafir, begitu pula sebaliknya. Karena keilmuan mereka itulah mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rasa khasyah, takut yang disertai dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwasanya dirinya adalah zat yang berhak untuk disembah satu-satunya. Tidak ada zat yang lain yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disandingkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala adalah wal malaikatu wa ulul ilm, mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan para ulama. Malaikat Allah Jalla wa Ala telah kita ketahui bagaimana keadaannya dalam firman Allah, wa yu'maruna wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang suci yang tidak ada sedikit pun dosa tertempel pada diri-diri mereka. Makhluk yang mulia disandingkan persaksiannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, hal yang wajar. Lantas yang ketiga adalah para ulama, manusia seperti kita, akan tetapi kelebihan mereka adalah memiliki ilmu yang rasikh, memiliki ilmu yang kokoh, yang merupakan warisan besar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil warisanku tersebut, yakni ilmu syar'i, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Mereka lah para ulama yang telah disandingkan, disejajarkan persaksian mereka dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan dengan Allah Subhanahu wa taala dirinya sendiri. Maka dengan kedudukan para ulama yang demikian besarnya, yang demikian mulianya, maka kita harus mendengar nasihat-nasihat mereka, arahan-arahan mereka. Al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan-keberkahan itu bersama para ulama besar kalian. Ma'asyiral muslimin ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian tafsir yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama al-mufassirin, makna dari ulul amr adalah waliyul amr, yakni para umara, para penguasa muslimin, pemerintahan yang sah, yang mereka mengurusi urusan-urusan muslimin, kemaslahatan-kemaslahatan muslimin berada di tangan-tangan mereka. Mereka adalah pihak-pihak yang wajib untuk kita taati dan tidak boleh kita khuruj keluar dari ketaatan terhadap mereka, karena mereka adalah orang-orang yang terpilih pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulul amr atau al-imarah, kepemimpinan, adalah satu hal yang sangat ma'ruf, yang sangat dikenal di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah di dalam As-Sunan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah, telah bersabda, "Idza kharaja thalathatun fis safari," jika tiga orang di antara kalian keluar untuk mengerjakan safar, melakukan perjalanan jauh, "falyu'ammiru ahadahum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya salah satu dari tiga orang ini diangkat sebagai seorang pemimpin. Di antara tiga orang, satu orang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah dari beliau Alaihissalatu Wassalam untuk dijadikan sebagai pemimpin Amir Safar. Artinya kepemimpinan adalah satu hal yang dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sendiri yang meminta dan memerintahkannya. Tiga orang diminta satu orang yang memimpin. Bagaimana dengan kondisi satu negara yang jumlahnya ratusan juta jiwa? Apakah tidak pantas atau tidak lebih pantas lagi untuk dipimpin oleh seorang pemimpin atau penguasa? Kemudian realisasi nyata dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sabda beliau adalah amalan beliau ketika menunjuk salah seorang dari sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum untuk menjadi seorang pemimpin pada pasukan yang akan menyerbu, yang akan menyerang sebuah desa. Maka berjalanlah pasukan ini menuju desa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diserang. Di perjalanan terjadilah apa yang terjadi. Teles, khilaf, perselisihan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Manusiawi. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kita sebagian yang lainnya dengan sebagian yang lain lagi adalah fitnah, cobaan. Harus banyak-banyak bersabar atasbirun. Apakah kalian bisa bersabar dengan orang-orang yang berada di kanan dan kiri kalian? Itulah keadaan manusia, penuh dengan kekurangan. Dan tidak luput kekurangan ini ada di sisi sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Walhasil, apa yang terjadi pada Sirriyah, apa yang terjadi pada pasukan tersebut yang mereka akan menyerbu satu kampung, satu desa, terjadi perselisihan di antara mereka. Sehingga sang Amir yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian dia mengatakan, "Alaisa amarakumun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an tuti'uni?" Apakah bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Mereka mengatakan, bala, benar. Kemudian dia memerintahkan, ijma'uli hataban, kumpulkan untuk aku kayu-kayu. Fajama'u, kemudian mereka mengumpulkan kayu-kayu tersebut, kayu-kayu bakar ya. Kemudian kata sang Amir, auqidu li naron, hidupkanlah untukku api, nyalakan api untukku. Maka mereka pun auqadu, mereka menyalakan api-api yang diminta oleh sang Amir. Kemudian sang Amir mengatakan, setelah api yang ada dan telah membara di atas kayu-kayu yang telah mereka cari tadi, sang Amir memerintahkan kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, udkhuluha, masuklah kalian semua ke dalam api tersebut. Perintah dari Amir. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum kebingungan. Kata salah satu dari mereka, farorna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilan nar. Farorna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nar. Kami ini belajar mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya agar kami terbebas dari api neraka. Fa kaifa nadkhulun nar? Apakah mungkin sekarang kami menjerumuskan diri-diri kami ke dalam neraka, an-nar, ke dalam api yang akan mengakibatkan mereka terbakar? Maka salah satu dari mereka menyampaikan, kita harus mengembalikan perkara ini kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kembali tidak jadi menyerang kampung tersebut dan disampaikanlah perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membenarkan apa yang telah mereka kerjakan, menolak perintah tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Lau dakhaltumuha ma kharajtum minha illa yaumul qiyam." Kalau kalian mentaati perintah Amir tersebut, perintah pemimpin tadi, kalian tidak akan bisa keluar dari api tersebut, artinya kalian akan mati. Kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kalian pada hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atta'atu fil ma'ruf, innamat ta'atu fil ma'ruf, innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah pada perkara-perkara yang baik yang tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sementara perintah sang Amir tadi menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih syariat Islam secara umum agar seorang menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang memudaratkan dia, terutama membunuh diri-diri mereka dengan api yang panas. Fa'asyiral muslimina ibadallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Alal mar'i muslim as-sam'u wat tha'ah." Wajib bagi seorang muslim untuk dia mendengar dan taat kepada penguasanya. Illam yu'mar bil ma'siyah, kecuali dia diperintahkan untuk melakukan satu kemaksiatan. in umira bima'siyatin, ketika mereka diperintahkan untuk melakukan satu kemaksiatan, fala sam'a alaihi wa la ta'ah, tidak halal untuk kita mentaati, mendengar pemerintah tersebut, penguasa tersebut, dan tidak boleh kita mendengar dan taat atas perintah-perintah yang mengandung kemaksiatan tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini dengan tegas mengatakan fala sam'a alaihi wa la ta'ah, tidak halal untuk seorang mendengar dan taat ketika perintahnya adalah perintah yang masuk ke dalam kemaksiatan dan melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan betapa pentingnya as-sam'u wa ta'ah, betapa pentingnya kita taat kepada para penguasa yang sah, pemerintah yang telah ada, yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin demi kemaslahatan bersama. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimina ibadallah, ahlus sunnati wal jamaah pada perkara ini berada di antara dua kelompok, dua sekte yang saling berlawanan. Yang pertama yang ekstrim atas, ekstrim hulu, berlebih-lebihan, yakni mereka mentaati perintah-perintah dari para pemerintah tidak memandang apakah itu yang haram ataukah yang halal, apakah perintahnya berupa kemaksiatan atau ketaatan, mereka akan mentaati. Mereka adalah kelompok yang menjilat para pemerintah, tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Karena ketika pemerintah para penguasa, perintah para pemerintah yang sah berlawanan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita harus mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran wa sunnah. Tidak boleh untuk kita mendengarkan dan taat kepada aturan-aturan mereka. Kemudian kelompok yang kedua, ekstrim bawah, mereka adalah kaum khawarij yang sama sekali tidak mau taat kepada para pemerintah, kepada para penguasa muslimin. Bahkan mereka berani memiliki sebuah akidah, yaitu khuruj liwaliyil amr, memberontak penguasa muslimin, memberontak pemerintahan yang sah, karena mereka tidak menganggap bahwasanya pemerintahan yang ada adalah pemerintahan muslim. Jangankan pemerintahan yang ada di zaman kita sekarang ini, ma'asyiral muslimina ibadallah, Ali ibn Abi Talib, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, orang terbaik setelah Abu Bakar wa Umar wa Uthman, dinyatakan pemerintahan dia atau pemerintahan beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda sebagai pemerintahan yang kafir, yang keluar dari al-Islam. Ini ulah mereka kaum khawarij, sehingga mereka menghalalkan darah beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Mereka membunuh Ali ibn Abi Talib karena mereka mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ali ibn Abi Talib mengomentari sebelum wafatnya ucapan atau syubuhat yang ada di sisi kaum khawarij, tidak ada hukum kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, kalimatul haq urida bihil batil. Sebuah kalimat yang benar, akan tetapi mereka ingin, yang mereka inginkan adalah satu hal yang batil, satu hal yang keliru. Karena kalimatul haq, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kebenaran. Akan tetapi yang mereka inginkan adalah mengkafirkan pemerintahan yang ada, penguasa-penguasa muslimin yang ada, yang mereka masih melaksanakan sholat, yang mereka masih melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang mereka masih bersedekah, yang mereka masih berzakat dan melakukan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Sementara itu kata mereka, la hukma illallah, mereka tidak berhukum dengan Al-Quran wa sunnah, berarti mereka kafir. Maka ini adalah satu tempat yang salah mereka tempatkan. Ma'asyiral muslimina ibadallah, kaum khawarij, ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan kesimpulan apa yang ada pada akidah-akidah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrul qatla tahta adimis sama, kepada mereka kaum khawarij, mereka adalah sejelek-jelek bangkai yang mati di bawah kolong langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lah pula yang mengatakan, hum yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal authan, mereka kaum khawarij, kaum takfiri, berani untuk membunuh, menumpahkan darah-darah muslimin. Akan tetapi mereka meninggalkan darah-darah para penyembah patung. Musyrikin dibiarkan oleh mereka sementara muslimin diperangi. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih mengatakan, ainama wajattumuhum faqtuluhum, law wajattuhum laqataltuhum qatla 'ad, kata beliau alaihi salatu wasallam, dimanapun kalian berada dan mendapati mereka, uqtuluhum, perangilah mereka. Kalau aku yang mendapati mereka, aku akan memerangi mereka seperti kaum Ad diperangi oleh nabinya. Kaum muslimin ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan mereka kaum Khawarij, kilabu ahli nar, anjing-anjingnya neraka. Mereka adalah anjing-anjingnya neraka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, memberikan peringatan kepada umat ini agar bisa mengetahui kesesatan dan kejelekan akidah mereka. Pemerintah ini adalah pemerintah yang harus kita muliakan. Penguasa muslimin adalah penguasa yang harus kita muliakan. Tidak boleh kita bermaksiat kepadanya selama perintah-perintah mereka adalah perintah-perintah yang berkaitan dengan Al-Quran wa Sunnah, dan sekali lagi tidak keluar pada perkara-perkara kemaksiatan. Ma'asyiral muslimina ibadallah, apa yang menjadi akidah mereka, kaum Khawarij, dalam memberontak para penguasa, dalam mengkritisi para penguasa, apakah secara terang-terangan ataukah secara tersembunyi, adalah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akidah seperti yang telah kita sebutkan di awal khutbah tadi. Akidah mereka adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, dan sama sekali bukan untuk memberontak pemerintah kaum muslimin. Di antara apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita adalah agar kita tidak bermajelis dengan mereka, agar kita tidak bercengkrama, tidak berbasa-basi dengan mereka, karena mereka adalah hakikatnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai seorang yang kafir padahal beliau adalah ahlul jannah, betapa lancangnya ucapan-ucapan mereka dan betapa busuknya akidah yang dimiliki oleh mereka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk mudah bergaul dengan mereka. Jauh-jauhlah dengan apa yang ada pada fitnah mereka ini. Firaraka minal asad, seakan-akan kita lari dari singa dan harimau karena ketakutan. Karena memang kita takut dengan akidah yang busuk yang mereka miliki. Kita takut dengan ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman yang sesat yang mereka terus sebarluaskan kepada pemuda-pemuda muslimin. Benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka kaum Khawarij adalah hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, anak-anak yang masih muda, anak-anak yang masih belia, sufahaul ahlam, pemahaman mereka pemahaman yang pendek. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka orang-orang yang rajin dalam membaca Al-Qur'an, orang-orang yang rajin dalam beribadah, itu bukan rekomendasi untuk mereka. Itu adalah celaan, wa ainu aib. Hakikat dari celaan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an tersebut tidak ditadabburi, tidak didalami, tidak dipelajari, sehingga tidak bisa masuk dan meresap ke dalam kalbu-kalbu mereka. Ma'asyiral muslimina ibadallah, ahlu sunnati wal jamaah menjadikan akidah ini sebagai pokok dari ajaran mereka. Asal min usuli ahli sunnati wal jamaah. Sehingga ketika kita ingin melihat apakah seorang sunni, apakah dia seorang ahlu sunnah, ataukah dia seorang khawarij, maka lihatlah sikap dia kepada pemerintah. Kalau dia mencela, mengkritik, mengkritisi apa yang terjadi di tengah-tengah pemerintah yang sah, maka ketahuilah bahwasanya akidah khawarij telah tertanam pada pemikirannya. Akan tetapi ketika dia diam dan taat mendengar apapun yang disampaikan oleh pemerintah, maka ketahuilah bahwa dia seorang ahlu sunnati wal jamaah. Ma'asyiral muslimina ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini ingin saya sampaikan khusus nasihat kepada para wanita, kepada muslimat. Ama Allah, wahai muslimat, wahai nisa, wahai ummahat, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kalian dengan datangnya Islam. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah syariat-syariat Islam telah memuliakan kalian. Apakah itu yang berkaitan dengan untuk menggunakan hijab yang syar'i, ataukah hukum-hukum warisan atau amalan-amalan ibadah yang lainnya? Semua syariat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai wanita-wanita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan janganlah kalian kufur, janganlah kalian ingkar terhadap kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kemudian nasihat yang kedua untuk kalian wahai para nisa, wahai para ummahat, al-akhawat ya ra'akunallah, adalah agar banyak-banyak beramal saleh, banyak mengamalkan amalan-amalan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," jika seorang wanita salat 5 waktu, "wa shamat syahraha," dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, "wa hafizat farjaha," dan dia menjaga kehormatan dirinya, "wa ata'at ba'laha," dalam riwayat lain "wa ata'at zaujaha," dan dia taat kepada suaminya, "quli laha," akan dikatakan kepada dia nanti, "udkhuli al-jannah min haitsu abwabi sitt min haitsu abwabi syi'ti," masuklah engkau wahai wanita muslimah yang taat kepada para suami, yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, yang salat 5 waktu, yang menjaga harga dirinya, masuklah kalian ke dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang kalian inginkan. Amalan-amalan yang sangat bisa untuk kalian kerjakan wahai para ummahat, kerjakanlah amalan-amalan tersebut. Bersamaan dengan itu, nasihat yang ketiga adalah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Uraitu kunna akthar ahlin nar." Ketahuilah kadar-kadar diri kalian wahai para nisa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aku dilihatkan oleh Allah jalla wa ala bahwa kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak." "Bima ya Rasulullah?" Salah satu dari mereka menanyakan, "Kenapa wahai Rasulullah?" Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan wanita tersebut, "Tukthirnal la'na wa takfurnal 'ashira." Kamu banyak kufur kepada para suami dan banyak melaknat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Artinya tidak bersyukur kepada Allah jalla wa ala, tidak menyadari karunia-karunia yang banyak, tidak menyadari kemuliaan Islam yang telah diberikan kepada kalian, sehingga menyatakan itu adalah sebuah beban, sebuah hal yang berat, tidak bisa untuk dikerjakan. Maka itu adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tukthirnal la'na, memperbanyak la'nat, memperbanyak ucapan-ucapan yang buruk, memperbanyak pengingkaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kemudian yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takfurnal 'ashir, kalian adalah orang-orang yang banyak mengingkari, yang banyak mengkufuri kebaikan-kebaikan para suami kalian. Ketahuilah para suami kalian wahai para nisa wal ummahat bukanlah orang yang sempurna, bukanlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia-manusia yang memiliki kekurangan, yang memiliki uyub, yang memiliki aib-aib, dan mereka adalah orang-orang yang pula memiliki kezaliman. Bahkan lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki kejahilan. Lantas kalian tidak memberikan uzur dari apa yang mereka lakukan, dari kesalahan-kesalahan. Kalian kufuri kebaikan-kebaikan mereka selama 1 tahun penuh dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Lantas dengan 1-2 kesalahan, kebaikan-kebaikan tersebut pun terhapus. Ketahuilah kadar diri kalian wahai para nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, "Naqisatu aqlin wa dinin," tentang keadaan kalian adalah kurang agamanya dan kurang akalnya. Sementara ar-rijal adalah qawwamun 'alan nisa, pemimpin untuk para wanita. Sadarlah kadar-kadar diri kalian wahai para nisa, wahai para ummahat as-salafiyat ya ra'atunallah. Jadikanlah amalan-amalan ketaatan, terkhusus taat kepada para suami dan ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pintu untuk kalian bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang kalian inginkan. Ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya pada khutbah Id kali ini, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Fitr pada tahun ini 1439 Hijriah sebagai Idul Fitr, sebagai hari raya yang kita bisa bergembira, yang kita bisa bersenang-senang karena telah Allah Subhanahu wa taala izinkan secara syar'i. Begitu pula saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya agar muslimin dan muslimat seluruhnya mendapatkan hidayah dan rahmah, petunjuk dan kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan al-maghfirah, ampunan dari sisi Allah jalla wa ala karena bulan Ramadan yang telah kita lewati bersama. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal muslimina min kulli dhanbin wa khathiah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.